Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Alhamdulillah setelah kita selesaikan pembahasan tentang al-fa'il, kita akan masuk pembahasan tentang an-na'ibu anil fa'il, pengganti fa'il. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud as-Sinhaji al-Ma'ruf bibni Ajuruma rahimahullah, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dengan istilah lain apa? Naib anil fa'il. Definisinya, dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Sebut dalam taklid, kana al-aula an yu'abbira ibnu Ajurum bi an-na'ibi anil fa'il min wajhain. Lebih tepat, kata mu'alif, ibnu Ajurum itu mengungkapkannya, menyebutkannya dengan an-na'ib anil fa'il, bukan maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dari dua sisi, silahkan lihat Syudzuru Dzahab, demikian pula Hasyiatu Al-Hamidi. Setelah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, di antara alasannya, barakallahu fikum, karena yang menjadi pengganti fa'il itu tidak mesti maf'ul. Jadi an-naib anil fa'il itu lebih umum, lebih mencakup. Bisa mencakup maf'ul, bisa mencakup masdar, bisa mencakup dorof, bisa mencakup jar majrur. Nah, demikian pula di antara alasannya an-naib anil maf'ul lebih ringkas. Lebih ringkas daripada al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Barakallahu fikum. An-na'ib anil fa'il atau na'ibul fa'il atau isim atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini yang istilah yang sering kita mendengar adalah apa? Na'ibul fa'il. Qala syari wa aqul, dan saya katakan, qad yakunul kalamu mu'allafan. Perhatikan bacanya mu'allafan. Isim maf'ul ya, bukan mu'allif. Kalau mu'allif, pengarang, penulis. Kalau mu'allaf, yang tersusun. Jadi mu'allif itu artinya penyusun. Kalau mu'allaf yang disusun atau yang tersusun. Fadiyakunul kalamu mu'allafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Kadang-kadang sebuah kalam itu tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kata kerja, kemudian pelaku dan obyeknya. Nahwu contohnya qata'a Mahmudun al-ghusna. Mahmud telah memotong dahan itu. Qata'a ini fi'il madi, Mahmudun fa'il, al-ghusna maf'ul bih. Kita baca i'rabnya, qata'a fi'ilun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa mahmudun fa'ilun marfun bil fi'li wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wal ghusna maf'ulun bi mansubun bil fi'li 'ala al-ashah wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih annahu ism mufrad. Perhatikan, tersusun dari apa ini? Fi'il madi, fa'il, kemudian maf'ul bihnya. Wa nahwu, contoh yang lainnya, hafidha Khalilun ad-darsa. Khalil telah menghafal pelajaran itu. Hafidho fi'il, Khalilun fa'il, ad-darsa maf'ul bih. Ini contoh fi'il madi. Wa nahu yaqta'u Ibrahimul ghusna. Contoh yang lainnya fi'il mudhari, Ibrahim sedang atau akan memotong dahan itu. I'rabnya yaqta'u fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasibi wal jazimi. Wa lamma turafi dhammatu dhahiratu ala akhirih yanu isim bi anu fi'il mudhari' sawil akhir. Wa Ibrahimu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-ghusna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Contoh yang lainnya, yahfadu aliyun ad-darsa, Ali sedang mutawakan menghafalkan pelajaran itu. Yahfadu fi'il mudhari, aliyun fa'ilnya ad-darsa maf'ul bih. Nah, ini i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Wa qad yahziful mutakallimul fa'ila min hadzal kalami. Kadang-kadang si pembicara itu membuang fa'ilnya, tidak menyebutkan si pelaku min hadzal kalam, dari ucapan ini. Ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Kadang-kadang li al ilmi bihi, karena sudah tahu. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Allah. Kadang-kadang tidak tahu, duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Siapa yang memukul? Tidak tahu. Ya. Dan alasan-alasan yang lainnya. Jadi terkadang si pembicara itu membuang atau tidak menyebutkan pelaku karena tujuan-tujuan tertentu, imma karena tidak tahu, imma karena tahu, dan lain-lainnya. Wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'uli, dan mencukupkan dengan menyebutkan fi'il dan maf'ul. Cukup dengan menyebutkan apa? Fi'il dan maf'ulnya. Wahina idin yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'li wa yughayyira suratal maf'uli aidan. Ketika itu wajib atasnya untuk merubah bentuk fi'il, dan wajib juga merubah bentuk maf'ulnya juga. Jadi kalau misalkan qata'a Mahmudun al-Husna, Mahmudnya ini dihilangkan, maka apa? Al-Husna nanti menggantikan, menempati tempatnya Mahmud. Itu namanya pengganti fa'il. Nah, fi'il dan maf'ul ini harus dirubah bentuknya. Amma taghyiru suratil fi'li fasayatil kalamu alaih. Adapun perubahan fi'il, maka akan datang pembicaraan atasnya. Akan disebutkan nanti bagaimana cara merubah fi'il yang tadinya ada fa'ilnya, kemudian berubah menjadi fa'il dibuang. Yang tadinya kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Istilahnya demikian. Yang maklum menjadi majhul. Maklum itu yang ada fa'ilnya, majhul itu yang tidak ada fa'ilnya, tidak disebutkan fa'ilnya. Nanti akan datang bagaimana cara merubah fi'il maklum menjadi majhul. Kata kerja yang aktif menjadi pasif. Qala wa amma taghyiru suratil maf'uli fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Adapun perubahan bentuknya maf'ul, maka sungguhnya dia setelah sebelumnya mansub dirubah menjadi marfu. Yang tadinya al-husna jadi al-husnu. Wa yu'tihi ahkamal fa'ili, dan diberikan kepada si maf'ul tadi hukum-hukum fa'il. Di antaranya apa? Min wujubi ta'khirihi 'anil fi'li, wajib diakhirkan dari fi'ilnya. Kalau fa'il sudah dihilangkan, maka yang tadinya maf'ul wajib diakhirkan dari fi'il. yang sebelumnya boleh mendahului fi'il. Jadi maf'ul itu boleh mendahului fi'ilnya. Akan tetapi ketika sudah dibuang fa'ilnya, dia menjadi pengganti fa'il, maka wajib diletakkan setelah fi'il. Wa ta'nisi fi'lihi lahu in kana mu'annasan. Demikian pula wajib fi'ilnya diberi tanda mu'annas jika fi'ilnya fi'ilnya diberi tanda mu'annas jika maf'ul bih-nya yang tadinya maf'ul bih menjadi pengganti fa'il, dia mu'annas. Contohnya misalkan apa? Doroba Mahmudun Al-Hirrata. Contohnya ya. Mahmud telah memukul kucing itu. Mahmud dibuang menjadi Duriba. Fi'ilnya dirubah menjadi Duriba. Al-Hirrata jadi Al-Hirrotu. Ketika Al-Hirrotu itu mu'annas, maka Duriba diberi tanda mu'annas. Menjadi apa? Duribat Al-Hirrotu. Difahami insyaallah ya. Yang tadinya Al-Hirrota Doroba Muhammadun boleh, kalau sudah dibuang Mahmudunnya maka enggak boleh. Al-Hirrotu Duriba, kalau dimaukan Al-Hirrotunya sebagai Naibul Fa'il. Ya, kalau al-hirratu duribat itu boleh ketika jumlahnya mubtada khobar. Baik. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya dari hukum-hukum fa'il yang sudah dipelajari. Wajib rofa yang tadinya mu'annas yang tadinya nasab jadi rofa. Wajib diakhirkan, kemudian fi'ilnya diberi tanda mu'annas jika naibul fa'ilnya tadi mu'annas. Kemudian juga fi'ilnya tetap mufrad walaupun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Wa yusamma hina idzin naibal fa'ili, dan dinamakan ketika itu naibal fa'il, pengganti fa'il. Au al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau dinamakan juga maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dua istilah ini maknanya sama, tapi yang lebih tepat apa? Naibul fa'il. Dia lebih ringkas dan lebih mencakup. Karena yang menggantikan fa'il itu tidak mesti maf'ul. Bisa jadi apa? Dorof, seperti sima, ramadhanu. Nah, bisa juga jama' jurur. Lam masuk ito fi aidihim. Bisa masdar nufikho fisuri nafkhatun. Nah, jadi tidak mesti maf'ul. Jadi itu diantara alasan kenapa lebih tepat naibul fa'il. Dia lebih ringkas dan lebih mencakup. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktahi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.